Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, petunjuk-Nya sehingga kita alhamdulillah dapat melaksanakan segala perintah-Nya dan mudah-mudahan dapat selalu menjauhi apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam secara keseluruhan. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kali ini juga diberikan kesempatan untuk mengkaji lagi dalam rangka penyejuk keimanan melalui tafsir Sa'rawi dengan siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Artinya, timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau dikatakan keadilan, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini Allah menceritakan kali ini adalah al-waznu yawma idzinil haq, tentang timbangan atau timbangan amal pada hari kiamat kelak nanti. Itu mengargumentasikan ketika Allah mengatakan al-haq atau benar dengan kebenaran, dengan keadilan, maka itu mengindikasikan bahwasanya Allah tidak pernah menzolimi seseorang. Adanya timbangan amal ini adalah untuk membatalkan hujjah orang-orang yang tidak melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dunia. Semuanya bertujuan untuk memperkuat argumentasi dan memunculkan kesadaran dan menolak berbagai alasan dan dalih orang-orang yang tidak suka kepada agama Islam atau ajaran agama Islam tersebut. Baiklah, di sini sudah ada narasumber kita ya Ustadz Perdana. Hari ini Ustadz Perdana, Allah menceritakan tentang timbangan ini Ustadz. Yeah. Timbangan kebenaran, keadilan. Apakah sama timbangan keadilan waktu di dunia dengan di akhirat kelak nanti Ustadz? Iya, gambaran awalnya begini, bahwa di dalam kehidupan ini kita percaya dengan timbangan. Kalau mau beli, ditimbang dulu. Kalau sudah pas timbangan, baru oke. Kalau ternyata timbangannya kurang, kita tidak akan terima. Yang jelas harus disempurnakan. Tapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa timbangan di dalam kehidupan ini itu ada kemungkinan tidak pas. Apakah dari timbangan itu sendiri ya yang dikurangi, ataukah orang yang menimbang itu sendiri yang mengurangi, atau kondisi atau suasana yang menyebabkan timbangan itu akhirnya tidak pas. Jadi timbangan yang dia ada di dalam kehidupan dunia ini ada kemungkinan, bahkan kemungkinan besar itu akan mengalami pengurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk mendekatkan kita, pemahaman kita, bahwa kalau di dunia ini kita yakin dengan timbangan dan kita bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan timbangan yang betul ya, ukuran yang tepat, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan juga melakukan hal yang sama ya. Ini untuk mendekatkan pemahaman kita bahwa sebenarnya kalau kita yakin dengan timbangan di dunia, maka kita harus yakin dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Bahkan Allah menggambarkan timbangannya itu dengan al-haqqu ya, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak akan mungkin terzalimi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang turun langsung untuk melakukan penimbangan ini. Jadi jangan khawatir kalau misalnya di dunia terzalimi, maka nanti di akhirat tidak akan ada seorang pun yang terzalimi. Jadi hanya memberikan gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu itu dengan tepat dan teliti. Nah, Ustaz Fajrul. Iya. Faman saqulat mawazinu, barang siapa yang timbangannya hari itu berat kebaikannya, ya. Saqulat mawazinu, berat kebaikannya. Ya. Atau kalau lawan daripada berat kebaikan adalah ringan kebaikan. Ya. Pada hari itu yang akan ditimbang adalah antara amal kebaikan dan amal keburukan. Ya. Saqulat mawazinu. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sama antara timbangan berat dan buruk, tapi Allah mengatakan yang berat kebaikan atau yang berat keburukannya, ya kan? Apakah ada kemungkinan bahwasanya timbangan itu nanti akan ada ada timbangan yang sama antara berat baik dan buruk? Sebagaimana di dunia, kalau sekilo cabai dengan berat sekilo besi itu kan sama-sama. Iya. Ya, tidak ada yang berat. Kalau lebih, berarti itu lebih dari sekilo. Nah, di akhirat nanti apakah ada kemungkinan yang benar dengan yang buruk itu sama timbangannya? Tidak ada yang lebih berat atau yang lebih ringan? Iya. Kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, iya, wal waznu yauma idzinil haq, itu mengindikasikan keadilan itu akan terrealisasi. Iya. Sebagaimana firman Allah dalam hal yang sama dalam surat Al-Anbiya ayat 47, Allah mengatakan atau berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Jadi kalau kita merasakan, memikirkan apa yang terjadi nanti, timbangan itu ada kesamaan, itu tidak akan pernah akan terjadi, Ustaz. Iya. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan, memberitahukan kepada kita jauh-jauh hari, timbangan itu sangat sempurna. Jadi kesempurnaan itulah akan menentukan keadilan, mana berat timbangan mereka itu kepada yang baikkah atau kepada yang burukkah. Maka disinilah sebetulnya mesti kita pahami dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi bisa ringan akibat bisa berat kebaikan dan bisa ringan akibat keburukan. Yeah. Jadi tidak ada hal yang sama, Ustaz. Kalau menurut kita itu kan menurut kita, tapi menurut Allah, ketika Allah mengatakan firman-Nya dengan al-haq, kebenaran, adil, maka tidak akan ada satu kekeliruan sedikit pun dalam timbangan tersebut. Ah, begitu, Ustaz. Ya, tidak ada kemungkinan untuk sama timbangannya, Ustaz. Ya, kalau kita menanyakan ada kemungkinan sama atau tidak, Allah wa'alam, hanya Allah lah yang tahu. Hanya tapi Allah kalau kita melihat dari firman Allah ini, tidak akan mungkin ada kesamaan, Ustaz. Tidak akan mesti itu ada timbal baliknya. Artinya bisa jadi kebaikan itu lebih berat, atau bisa jadi keburukan itu lebih ringan, atau kebalikannya. Begitu dia. Apakah ada menurut Ustaz pendapat hal itu akan terjadi kesamaan dalam timbangan? Ini iya, kan menurut rekayasa manusia saja nih, Ustaz. Tidak. Akan terjadi kesamaan. Bisa saja. Kenapa? Karena memang sebenarnya di dalam dunia ini juga timbangan itu bisa sama. Sekilo beras dengan sekilo cabai itu akan sama-sama sekilo. Iya. Sama-sama berada dalam posisi yang sama. Iya. Artinya begini. Kalau kita melihat timbangan itu mungkin akan sama, akan tetapi dengan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka kesamaan itu akan berbuah kepada beratnya kebaikan. Karena memang di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan bahwa man ja'a bil huda falahu asyru amsalih, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan maka manja'abil hasanati falahu asyru amsalih, kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Dan ada beberapa kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang sahabat ketika di medan peperangan, sebenarnya dia adalah masuk ke dalam barisan kafir Quraisy. Akan tetapi di tengah pertempuran dia bertanya kepada pimpinan pasukan panglima pasukan Islam, "Kalau aku meninggal di barisan umat Islam, di manakah tempatku?" Dijawab oleh panglima tadi bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Akhirnya dia menyatakan keislamannya dan berperang, akhirnya meninggal. Ketika diperiksa mana-mana pasukan yang meninggal, ditemukan orang ini tadi berada dalam pasukan Islam. Dipertanyakan, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nasib orang ini? Dia tidak sempat salat, tidak sempat zakat, hanya sempat mengucapkan kalimat syahadat saja dan akhirnya syahid, ya. Bagaimana posisinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini masuk ke dalam surga. Jadi, artinya adalah bahwa seseorang yang meyakinkan diri untuk masuk ke dalam agama Islam dan kemudian benar-benar meyakinkan dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta alam semesta, maka kasih dan sayang Allah itu jauh lebih besar daripada segala tindakan-tindakan kejahatan yang pernah dia lakukan selama ini. Jadi menurut saya ada kemungkinan timbangan itu sama. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan timbangan itu menjadi lebih berat. Timbangan kebaikan itu menjadi lebih berat. Tapi ada menurut pendapat ulama yang lainnya, Ustaz, mengatakan hal yang terakhir itu, timbangan yang sama atau keburukannya sama dengan kebaikannya sama, itu tidak akan mungkin terjadi nanti di akhirat kelak nanti. Karena timbangan yang seimbang akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah tadi. Itu berarti berlakunya atas rahmat Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala tentang timbangan tersebut, kan begitu, Ustaz? Iya. Jadi apalah pengertian kira-kira faulaika humul muflihun? Muflihun di sini kira-kira diartikan apa, Ustaz? Hanya surga saja atau dapat hal yang lain? Iya, Allah ingin memotivasi umat Islam secara khusus di sini bahwa kalau dia melakukan kebaikan, dia akan tetap menempatkan kemenangan, ya. Walaupun di dunia dia sebelum sempat mengecap kebahagiaan, akan tetapi ingatlah satu hal bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan jangan pernah merasa risih atau merasa khawatir, karena dia pasti akan mengecapkan kebaikan. Mengecap kebaikan itu walaupun itu nanti di hari akhirat. Ya. Katakanlah seperti ini, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang budak-budak yang masuk ke dalam Islam dihukum seberat-beratnya oleh tuannya, bahkan banyak di antara mereka yang harus mengalami kematian dengan penyiksaan yang sangat keras. Nah, mereka-mereka seperti ini tidak akan pernah rugi, walaupun mereka jiwa mereka itu harus mereka korbankan dengan penderitaan yang teramat sangat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan motivasi bahwa bagi mereka-mereka yang tetap melakukan kebaikan, maka faulaika humul muflihun, mereka tidak akan pernah rugi selama-lamanya, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kebaikan kepada mereka. Ya, Ustaz. Di sini ketika Allah berfirman nanti pada hari kiamat kelak nanti, Allah akan bertanya, limanil mulkul yawma lillahil wahidul qahar. Jadi ketika Allah nanti bertanya pada hari kiamat, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Maka orang akan menjawab, kepunyaan Allah lillahil wahidul qahar. Ya, artinya adalah kepunyaan Allah yang maha esa, lagi maha kuasa atau yang dapat mengalahkan segala sesuatunya. Jadi ketika itulah mestinya kita harus betul-betul memahami bahwasanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi mudah-mudahanlah dengan rahmat Allah kita termasuk golongan orang-orang muflihun. Amin. Maka dalam kesempatan ini juga kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa lagi anak.